Konsultasi Syariah. Ukuran zakat fitrah. Pertanyaan. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan berapa kilogram beras untuk kadar zakat fitrah per orang? Kalau dalam hitungan liter berapa? Jawaban. Waalaikumsalam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk lelaki dan wanita, orang merdeka maupun budak, berupa satu sok kurma atau satu sok gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dahulu kami menunaikan zakat fitri dengan satu sok bahan makanan atau satu sok gandum atau satu sok kurma atau satu sok keju atau satu sok anggur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan secara tegas bahwa kadar zakat fitri adalah satu sok bahan makanan. Apa itu sok? Sok adalah ukuran takaran, bukan timbangan. Ukuran takaran sok yang berlaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sok masyarakat Madinah, yang itu setara dengan 4 mud. Satu mud adalah ukuran satu cakupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan. Dengan demikian, satu sok adalah 4 kali cakupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan. Mengingat sok adalah ukuran takaran, umumnya ukuran ini sulit untuk disetarakan atau dikonversi ke dalam ukuran berat karena nilai berat satu sok itu berbeda-beda, tergantung berat jenis benda yang ditakar. Satu sok tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat satu sok beras. Oleh karena itu, yang ideal, ukuran zakat fitri itu berdasarkan takaran, bukan berdasarkan timbangan. Hanya saja, alhamdulillah, melalui kajian para ulama, Allah memudahkan kita untuk menemukan titik terang dalam masalah ukuran ini. Para ulama, yaitu Lajnah Daimah, telah melakukan penelitian bahwa satu sok untuk beras dan gandum beratnya kurang lebih 3 kilo. Ringkasan kadar zakat. Satu sok sama dengan 4 mud. Satu mud sama dengan cangkupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan. Satu sok sama dengan 4 kali cangkupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan. Satu sok beras kurang lebih setara dengan 3 kilo beras. Satu sok gandum kurang lebih setara dengan 3 kilo gandum. Insya Allah untuk zakat fitrah 3 kilo sangat aman. Dan kami sarankan agar dikeluarkan 3 kilo. Lebih baik dilebihkan daripada kurang. Karena jika lebih, kelebihannya menjadi sedekah. Allahu a'lam.